Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mazilna, masih kita pada pembahasan yang berkaitan dengan manzilatus sunnah, kedudukan sunnah dalam syariat agama Islam ini. Setelah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif bahwa dalam agama Islam ini ada dua usul, dua pokok perkara. Yang pertama bahwa seseorang diwajibkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjauhi lawan dari tauhid tersebut. Dan yang kedua adalah seseorang beribadah dan bertauhid tersebut dengan apa-apa yang dibawa dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah lewat bersama kita. Maka kemudian Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa permasalahan ibadah kepada Allah tidak bisa terlaksana dan berhenti serta sangat tergantung dengan pokok yang kedua, yaitu mutaba'atul rasul, jujur dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis menjelaskan wa dzalika li annahu rasuluhu al-mukhtar sallallahu alaihi wasallam yuballigh dinahu alladhi syara'ahu li ibadihi wa huwa al-muballigh anhu amrahu wa nahyahu wa tahlilahu wa tahrimahu fal halalu ma halalahu wal haramu ma harrama والدين ما شرعه وارتضاه والرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين عباده. Yang demikian itu karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar, yang Allah pilih, dalam rangka menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang disyariatkan, yang Allah syariatkan bagi hamba-hambanya. Allah mensyariatkan agama Islam bagi hamba-hambanya, wa huwa al-muballigh anhu, melalui perantara ar-rasul alaihi salatu wassalam. Ar-rasul alaihi salatu wassalam, dia yang menyampaikan apa-apa yang Allah syariatkan kepada jin dan manusia, ini melalui perantara Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Perintahnya, perintah Allah, larangan Allah, penghalalan dan pengharaman. Maka sesuatu yang halal itu apa-apa yang Allah tetapkan bahwa sesuatu tersebut halal. Dan sesuatu yang haram itu apa-apa yang Allah tetapkan bahwa sesuatu tersebut haram. Dan agama ini apa-apa yang Allah syariatkan. dan Allah ridai. Adapun ar-rasul lain sebagai wasitah, sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya dalam fi bayani tasyri', dalam penjelasan ketentuan-ketentuan syariat ini. Wa ma yatarattab 'alaihi min wa'dihi wa wa'idihi wa tablighi wahyihi alladhi ishtamala 'ala dhalika kullihi Qur'anan wa sunnatan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai wasitah perantara satu-satunya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ dari kalangan manusia tidak ada lagi perantara. Siapa orang yang menjelaskan keinginan Allah, kehendak Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah? Tidak ada kecuali Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari kalangan manusia. Dan juga beliau alaihi salatu wassalam sebagai penjelas, perantara apa-apa yang Allah kemudian janjikan hambanya, Allah ancam hambanya, dan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari ancaman dan larangan tersebut atau janji tersebut. Ini semuanya Rasul alaihi salatu wasallam yang menjelaskan. Hatta termasuk Al-Qur'an yang di situ adalah kalamullah, ini pun melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril hanya menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagai penyampai wahyu, yang di mana wahyu tersebut imma Al-Qur'an dan sunnah. Waqad kullifa dzalika biqouli ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Dan sungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam telah dibebani tugas yang demikian itu, untuk menyampaikan seluruh apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, wahai, yang artinya wahai Rasul, sampaikan apa-apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Maka apabila engkau tidak melakukannya, maka pada hakikatnya engkau belum menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui ini menjadi suatu dalil yang jelas dan bantahan yang cukup telak terhadap orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dan mengada-ngadakan dalam perkara agama ini. Nah, karena di sini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan seluruh yang Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wasallam untuk disampaikan kepada umatnya semuanya. Dipertegas, kalau engkau tidak melakukannya berarti engkau belum menyampaikan risalah ini. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui agama yang telah sempurna, selesai. Dari sini juga kita mencukupkan apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh beliau serta para sahabatnya alaihi salatu wassalam, yang dengannya kita tentunya harus berpaling dari syubhat. Makanya paling enak apa yang disebutkan oleh Imam Malik. Ada seorang ingin bertanya enggak diladeni. Dan ini hukum asal dari agama. Makanya disebutkan dalam banyak usul sunnah bahwa kita dilarang untuk melakukan jidal. Ini hukum asalnya. Nah, enak. Kata Imam Malik, bertanya ke seseorang kepadanya, mau bertanya sebuah ayat, Imam Malik kemudian bertanya, maksudnya bagaimana? Ya, kita mau diskusi ya ini, debat. Kalau kamu kalah, in ghalabtani, Kalau engkau mengalahkan aku bagaimana? Ya, kamu ikut aku. Lain golap tuka, kalau aku mengalahkan kau, tabak tuka. Kata orang ini, ya aku ikut kamu. Ini syubhat, ya. Hati-hati dengan permasalahan syubhat, karena syubhat itu yang namanya sumiyati syubhatu syubhatan lima fiha minal iltibas au ishtibah bainal haq wal batil. Ada syibah. Syubhat itu dinamakan syubhat karena ada syibah, ada kesamaran. Artinya tidak murni batil. Ada haknya. Ini namanya syubhat. Ada sesuatu yang benar tapi dicampur baurkan, dicampur adukkan dengan kebatilan. Nah, ini yang kemudian oleh para ulama hati-hati. Yang mengherankan mereka para ulama sering mengucapkan al-qulub dhaif. Syubha khattafa. Hati ini lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar hati kita. Makanya dengan media-media yang ada ini itu kita sebetulnya juga perlu selektif. Ya. Mungkin maksud kita baik, tapi siapa kita? Siapa hati kita atau bagaimana hati kita? Jangan kemudian segala sesuatu yang datang dari ahlul batil tampaknya kita paham untuk kemudian kita sebarkan dengan begitu saja di media-media yang ada. Syubhat itu masuk tanpa kita sadari terkadang. Kita membenarkan omongan atau ucapan ahlul batil tersebut. Nah, ini hati-hati. Intinya beragama sudah, ikuti aja Rasulullah. Nah, enak kata Imam Malik tadi, ya sudah kalau begitu, gimana? Ini orang diusir. Idhab ila syakim mitlik, fa ini ala sahabat fidini. Nah, engkau pergi, keluar kamu, kepada orang-orang yang ragu-ragu dalam agamanya seperti kamu ini. Karena sungguhnya aku di atas as-sabat dalam aku beragama. Seperti itu sudah. Jangan banyak ngeladeni omongannya orang-orang ahlul batil. Yang pertama, kalau kita tahu bahwa itu syubhat dan itu batil, minimalnya hati kita itu sakit, gak nyaman. Nah, apalagi kita tidak mampu untuk membantahnya, bagaimana ini ya? Kan seperti itu. Nah, itu paling rendahnya. Ya paling bahayanya masuk itu syubhat ke hati kita. Wa bi qawlihi wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Dan tidaklah wajib terhadap Rasul alaihi salatu wasalam kecuali untuk menyampaikan al-balagh al-mubin, penyampaian yang jelas. Dari sini pun kita mengetahui baik wa qawlihi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adzikra Al-Qur'an dalam rangka engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi kalau ada suatu hal, dalil, ayat, hadis, Al-Quran yang tidak ada penjelasannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, seperti ayat-ayat sifat, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, berarti dari situ kita bisa ketahui bahwa ayat tersebut sudah jelas. Yang dimana dengan kejelasan ayat tersebut dari sisi bahasa tidak perlu untuk kemudian ditakwil-takwil, dicari-cari maknanya, karena maknanya sudah jelas. Nah, permasalahan akidah yang begitu penting seperti ini tidak ada penjelasan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya berarti memang sudah jelas sekali, enggak perlu dijelaskan. Nah, kan tanpa kita berbicara dalil saja, mau dikemanakan akal kita yang sehat ini untuk kemudian kita mentakwil-takwil ayat-ayat tersebut, sifat-sifat tersebut? Perkara apa saja, buang air kecil ada penjelasannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, mau tidur aja ada tata caranya, ada adab-adabnya. Ini sudah dijelaskan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi permasalahan tentang Rabb kita. Artinya ketika permasalahan sifat Ar-Rahman al-Arsy istawa, turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Nah, ya sudah, berarti maknanya sudah jelas. Dari sisi bahasa Arab, apa itu artinya, maknanya? Ya itu. Sehingga dari sini kita mengetahui, orang-orang yang mengaku-ngaku dalam rangka mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian, nah ini tadi, Allah itu enggak serupa dengan makhluknya, Allah itu maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluknya, ini benar sampai sebatas ini. Tapi kemudian, berarti ya, gak masuk akal kalau kemudian Allah itu turun ke langit dunia. Allah itu marahnya Allah artinya. Nah, itu. Nah, ini perkataan yang batil. Fahimtum ya ikhwan? Sehingga permasalahan tafwid wal ifrad. Sesuatu yang butuh dijelaskan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, pasti beliau jelaskan. Ini kita ambil. Sesuatu yang memang sudah jelas dalam Al-Quran, makna yang sudah jelas seperti sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya kita ambil sesuai dengan zahirnya juga. Tidak perlu ditanyakan bagaimana-bagaimana. Ya. Wa qawlihi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat ini ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan manusia kepada sabil rabbik, berdakwah menuju Allah subhanahu wa ta'ala bil hikmah. Ini urutan pertama dalam dakwah. Makanya hukum asal dalam berdakwah itu adalah hikmah. Tidak kemudian dengan sikap syiddah mendakwahkan orang tauhid, sunnah. Ini hukum asalnya. Bagaimana kita melihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam periode-periode awal mendakwahkan kepada manusia tentang tauhid, luar biasa sabar. Nah, berbeda ketika kepada orang-orang yang sudah kokoh keimanannya, ketika terjerumus dalam suatu kesalahan, terkadang perlu disikapi dengan keras. Nah, marah ketika melihat Umar membawa Injil atau Taurat. Nah, walaupun dalam rangka untuk kemudian bukan untuk diyakini, tidak ada sama sekali keinginan Umar seperti itu, tapi Rasulullah marah. Nah, karena sudah ada Al-Quran yang mencukupi. Marah ketika Mu'ad ibnu ketika Mu'ad mengimami sholat dalam bacaan yang panjang. Fathan anta ya Mu'ad, apakah kamu ini mau jadi tukang fitnah? Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, beliau alaihi salatu wassalam marah kepada Usama bin Zaid yang membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika pedangnya telah diletakkan di lehernya. Dalam peperangan sudah orang kafir ini terdesak, ketika pedang mau ditebas di lehernya mengucapkan la ilaha illallah. Marah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan perbuatan Usama. Sampai-sampai kata Usama, kalau seandainya aku belum masuk Islam atau masuk Islam sebelum ini, betapa Rasulullah SAW marah. Sembari mengatakan asyakokta sadrahu ya Usama, apakah engkau belah jiwanya, dadanya itu? Dengan itu engkau mengetahui bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya dalam rangka takut kepada pedang. Nah, kama tasna bila ilaha illallah yaumul qiyamah. Apa yang mau engkau lakukan wahai Usama? Dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan orang ini nanti di hari kiamat. Apa hujahmu? Marah. Nah, tapi kita perhatikan sekarang. Kemarahan beliau ini pada saat-saat tertentu dan kepada orang-orang siapa? Nah, badui kencing di masjid, sabar. Dalam suatu perjalanannya, Rasulullah alaihi salatu wassalam ditarik lengan atau apa namanya, kerah bajunya oleh salah seorang A'rabi. Tidak marah. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa hukum asal dalam berdakwah itu adalah arifah, hikmah. Ini juga berlaku. Agama itu isinya jelas, sikap kita tegas, tetapi kalau sudah menyampaikan kepada orang lain, hati-hati. Termasuk yang sering mungkin akhirnya menjadi suatu polemik, ketika seseorang, ada seorang mengenal dakwah ini, baru mengaji semangat-semangatnya, berhadapan dengan anggota keluarganya, orang tuanya, kakaknya, saudaranya, adiknya. Hati-hati, orang tua. Nah, yang haram, haram jelas sudah. Yang wajib, wajib kita tunaikan. Tapi kemudian kita menyampaikan kepada orang tua, kepada saudara, nah, dengan sikap-sikap yang kaku, nah ini tentunya keliru. Dakwah ini, kita semua adalah seorang da'i. Walaupun tidak harus dengan melalui kitab, tapi perbuatan kita pun menjadi dakwah. Berapa banyak kita mendengar permasalahan antara seorang salafi dengan orang tuanya. Nah, berbeda kasus ketika kita sudah sabar, kita sudah hikmah, orang tua masih mencela, ini lain perkaranya. Ya sudah, kita sabar. Akhirnya ini yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW tentang permasalahan hurbatul Islam, asingnya Islam. Nah, permasalahan tentang bahwa ketika seorang beriman akan mendapatkan ujian. Ini lain lagi. Tapi jangan sampai ada dari perbuatan kita yang membuat agama ini semakin asing dengan sebab kita. Bukan dengan sebab kita berpegang teguh, tidak. Tapi dengan sebab cara-cara kita yang tidak tepat menghadapi orang-orang di sekitar kita. Nah, akhwat baru bercadar, misalnya berkaos tangan, orang tuanya gak setuju. Nah, marah orang tuanya, melarang. Ya jangan kemudian dibalas dengan kemarahan, dengan sikap kasar, tidak. Tapi dibalas dengan yang tadi, hikmah. Nah, tapi tetap tegas. Nah, latah, itu adalah ifrat. Jangan berlebihan, dan juga jangan bermudah-mudahan. Ustaz, ini kalau ana begini, ibu ana nanti bisa marah ke ana. Ana takut. Lah memang gak takut sama Allah, Pak. Kan gitu. Ini ada acara di rumah ana, acara sudahlah, acara-acara yang ana udah paham sudah. Enggak benar acaranya ya. Nah, orang tua menyuruh ana untuk ikut, kalau enggak bisa marah, nanti ibu sakit dan yang lainnya. Nah, ini di sisi lain ya. Jangan seperti itu. Kita itu harus jelas permasalahan yang jelas. Kita sikap jelas. Tapi kan caranya itu loh. Bu, minta maaf. Ini ya seperti ini, jelaskan. Dalilnya Rasulullah tidak pernah melakukannya. Nah ini loh. Butuh sabar memang sehari, dua hari, tiga hari, berbulan-bulan. Tapi orang tahu itu tahu. Ketika kita mengenal agama ini, itu ternyata agama itu mengajarkan sesuatu yang lembut. Tidak mengajarkan namanya kurang ajar atau tidak ada adab. Nah, sehingga ketika kita menapaki sunnah ini, orang sekitar kita tuh memang, oh ini memang orang keyakinannya masya Allah ini. Yang dicela itu bukan perbuatan kita akhirnya. Sama seperti Rasul alaihi salatu wassalam, antum perhatikan sejarahnya beliau itu sudah dikenal dengan akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Sehingga ketika mendakwakan tauhid kepada orang kufar Quraisy, itu tidak ada hujjah bagi orang kufar Quraisy untuk mencari-cari kesalahan Rasul alaihi salatu wassalam dari sisi yang lainnya. Tidak. Memang murni berarti mereka menolak agama ini. Sama dengan itu, kita bersikap dengan orang-orang sekitar kita tetap dengan adab, dengan hikmah, terus kepada orang tua, tetangga misalnya. Nah, biarkan mereka mencela. Nah, mudah-mudahan. Nah, kan kita sekarang yang penting bagaimana kita bisa menjalankan sunnah ini dengan baik dan benar tanpa kemudian sebisa mungkin tidak membuat orang itu mencela agama ini gara-gara perbuatan kita yang tidak tepat. Makanya kan ada aturannya itu kan. Bagaimana ucapan ahli hadis sunnah sima ya'rifun. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Sampaikan kepada manusia sesuai dengan apa-apa yang mereka pahami. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma anta bihaditsin qauman bihaditsin illa lam yablughum ukulahum illa ba'du fitnatan lahum. Tidaklah engkau menyampaikan suatu ucapan kepada manusia dengan ucapan-ucapan tertentu yang tidak sampai akal mereka, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi mereka. Di sini bukan berarti kemudian kita diam terhadap al-haq, tidak. Tetapi al-haq itu disampaikan dengan cara yang sesuai dengan kadarnya mereka. Tidak melulu dengan bahasa yang satu. Contohnya misalnya suatu kemungkaran, kebid'ahan misalnya. Di suatu tempat yang betul-betul awam sekali, yang sudah banyak tersyubhat dengan permasalahan bid'ah. Sampaikan saja bahwa perkara ini, Pak, Bapak-bapak, ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melakukannya, maka kita tidak melakukan. Nah, kan ini dengan bahasa-bahasa yang enak. Jangan langsung katakan, Pak, ini bid'ah. Ini kan bahasa membuat orang dalam kondisi orang-orang seperti itu lari. Nah, wal mau'idatil hasanah. Bersabar kita menyampaikan kepada orang dengan hikmah, dengan cara yang rifat. Kalau masih belum bisa, tidak menerima, dengan mau'idhah, dengan diberi peringatan-peringatan. Sesalah melakukan kemaksiatan, ya akhi, ya seperti ini bahaya, ini hukumnya enggak boleh, ini menyelisih perintah Rasulullah. Terus seperti ini masih dalam sekian jangka waktu kemudian tidak menerima, diberi ancaman-ancaman dan harapan-harapan. Hati-hati loh ya, orang yang melakukan seperti ini ancamannya masuk neraka, bukan hanya sekedar masuk, tetapi ya. Nah, lebih dari itu, bisa tergelincir ke dalam jurang neraka yang paling dalam. Nah, ini diberi ancaman. Hati-hati loh ya, kita bermaksiat ini, kalau besok atau nanti kita meninggal dalam keadaan seperti ini, bagaimana? Siapa yang bisa menjamin anda ini atau antum ini masih hidup setelah ini? Diberi ancaman seperti itu dengan mau'idhah. Baru kemudian kalau memang tidak bisa, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan diskusi, debat. Tapi ini juga tidak semua orang. Apabila seorang memiliki ilmu dan yang diajak debat itu dia merasa bahwa ilmunya di bawahnya atau sepantaran, nah baru silahkan diajak nikosh, diskusi, jidal, tapi jidal yang billati hiya ahsan. Nah, enggak bisa, nah, Ya sudah, kalau memang enggak bisa, masih nyayel, akhirnya dengan syiddah memang akhirnya. Sebagaimana Imam Syafi'i. Nah, orang tersyubhat diberi nasihat baik-baik. Ya tentunya semuanya ada proses ya, tahapan-tahapannya. Enggak bisa ya sudah sikat. Umar bin Khattab kepada Sabiq pukul tiap hari. Nah, Imam Syafi'i mengatakan orang ahlul kalam itu balasannya apa kalau enggak mau dinasihati? Suruh keliling itu di kota sambil dipukuli dengan jaridah nahal. Dengan pelepah kurma. Ini tapi terakhir. Dan berlaku buat siapa itu tadi? Berlaku buat orang yang sudah tahu, sudah sampai kepada dia hujjah, masih nyeyel, masih ngotot, bahkan mendakwakan kebatilannya. Perlakuannya seperti ini. Itu kalau memang kita mampu, artinya orang ini berada di bawah kekuasaan kita. Kalau tidak, ya jangan. Nah, inna hadhil ayat min adz-dzikril hakim tubayyin bi wuduhin wadhifatar rasul al-karim alaihi salatu wassalam wa hiya al-qiyam bi wajib tabligh wal bayan wa da'wah ila dinillah wa ila syar'ihi alladhi syara'ahu Allah ta'ala li 'ibadihi wa ridahu lahum. Ayat-ayat yang barusan ini yang termasuk dari dzikril hakim dari Al-Qur'an menjelaskan dengan sangat jelas apa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tugasnya? Yaitu penyampaian dan bayan, mendakwahkan manusia kepada agama Allah ini, kepada syariat-syariatnya. Sampaikan kepada hamba-hambanya. Di sini mu'alif ingin menekankan, ini loh fungsi ar-rasul alaihi salatu wassalam, sebagai perantara dan penjelas dari Allah, yang darinya kita bisa memahami betapa pentingnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas. Nah, wa hadhil awamir ar-rabbaniyah ats-tsalatsah allati taqaddama dzikruha fi tay al-ayat as-sabiqah tuhaqqiq ghardan wahidan wa huwa dalalatul khalqi 'ala at-tariq al-musilah ila al-khaliq subhanahu. Ini perintah-perintah yang tiga ini dari ayat-ayat yang barusan itu. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ini yang pertama, wahai rasul, sampaikan. Kemudian yang kedua juga perintah wa ma 'alar rasul illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi rasul kecuali yang menyampaikan. Perintah untuk berdakwah, ud'u ila sabili rabbika. Perintah untuk berdakwah. Kata Syekh di sini ini sudah lewat penyebutannya. Dalam ayat-ayat yang lalu itu dalam rangka merealisasikan satu tujuan. Apa itu? Sebagai dalalah pengantar, penjelas manusia, para hamba itu di atas jalan yang mengantarkan mereka kepada Rabb. Bagaimana seseorang bisa mendekatkan diri kepada Rabb-nya? Bagaimana seseorang bisa mencapai ridha Rabb-nya? Ini maksud dari mu'alif ingin menjelaskan bahwa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat penting. Yang di situ kemudian akan beralih kepada permasalahan yang akan kita masuk, betapa tingginya kedudukan sunnah dalam permasalahan agama ini. Yang dengannya ini tadi, bagaimana seorang bisa bertakarruf kepada Allah dalam keadaan wahwa radin anhum hatta yukrimahum fi dari karamatih liqa maqamu bihi min ada ma'aujabahullahu alaihim fi hadid dar. Ini yang penting. Permasalahan itu adalah bagaimana Allah ridha terhadap hamba. Permasalahan adalah bagaimana Allah itu cinta terhadap hamba. Bukan permasalahannya pengakuan dan klaim dari hamba bahwa dia mencintai Allah. Ini yang berusaha kita kejar. Bagaimana Allah mencintai kita. Ini yang paling penting dan ini yang paling kita harapkan. Nah, yang dengannya Allah akan memuliakan hamba-hamba tersebut nanti di jannahnya, dar karamah. Bertemu para hamba tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka telah menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Min tahqiq al-ubudiyah. Pertama dari realisasi tauhid ubudiyah. Liyasduqa fi haqqi alaihi salatu wassalam qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agar dalam rangka pas firman Allah Subhanahu wa taala terrealisasi bahwa Allah menciptakan atau mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmah lil alamin. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu bentuk rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus beliau alaihi salatu wasallam ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Apa salah satu bentuk rahmat ini? Dengan keberadaan Rasul, mereka para hamba bisa masuk dalam jannah. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya melalui pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqqan innahu rahmatun muhdatun wa ni'matun musdatun lil bashariyah jami'an. Yang demikian ini benar-benar hak. Ini adalah rahmat yang beri petunjuk dan nikmat yang membahagiakan bagi kaum manusia. Walakinna syana an yurfa atau an yarfa atba'uhu ru'usahum lidirasati sunnatihi kama yajib. Nah, ini yang. Tetapi permasalahannya itu adalah bagaimana pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengaku pengikutnya Rasulullah itu mengangkat kepalanya, artinya dalam keadaan yakin dan mantap, kokoh, bangga untuk mempelajari sunnah-sunnahnya. Sebagaimana ini adalah suatu kewajiban. Nah, muktafina biha, mencukupkan dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini inti permasalahan. Nah, liyufhama kitabullah ala dawiha mutajarridina laha tilka sunnatul latihya dalika albayan wa dalika albalag wa tilkum ad-da'wah. Ini yang penting, bagaimana umat Muhammad ini bisa dengan itu memahami Al-Quran, mengkonsentrasikan terhadap sunnah-sunnah ini atau ajaran-ajaran ini. Di mana al-bayan yang tadi dalam ayat, atau al-balag yang dimaksud dalam ayat tadi, atau ad-da'wah yang di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah kepadanya, ya ini sunnah. Maka tidak mengherankan banyak para a'immah menyebutkan perkataan yang simple dan sederhana tapi mencakup seluruhnya. As-sunnah ialah Islam, wal Islam huwa sunnah. Selesai. Mau tahu Islam ya harus tahu sunnah. Di sini ada penjelasan atau bantahan yang jelas terhadap orang-orang mungkir sunnah. Lafzan wa ma'nan. Ada orang-orang yang jelas-jelas menolak sunnah, mengingkari sunnah. Ada yang mengaku-ngaku mencintai sunnah, tapi mengingkari sunnah. Datang hadis, oh ini hadis ini hadis ahad. Datang hadis ini bukan hadis mutawatir. Datang hadis, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang tidak memiliki fikih atau bukan sahabat yang faqih. Nah, ini hati-hati. Kalau sudah permasalahannya terkait dengan sunnah, ya, makanya antum perhatikan dalam permasalahan hukum fikih, orang yang istihza kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ini hukumannya bunuh, al-qatl. Berbeda ketika istihza kepada Allah misalnya. Ini kalau dia bertaubat, Allah ampuni. tapi istihza fi hakir rasul, walaupun dia bertobat di dunia, ya, itu di akhirat, ya kalau dia bertobat sungguhan, ya insya Allah Allah akan ampuni, tapi di dunia tidak ada ampunannya. Nah, sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam dalam beberapa kitabnya, di antaranya juga dinukil oleh Asy'ar Utsaimin dalam kitabnya Qaul Mufid. Nah, sehingga permasalahan sudah dengan sunnah Rasul alaihi wasallam tidak mudah. Wa ba'du, fala yashukku muslimun mahma in hattat manzilatuhu al-ilmiyah. Wa da'ufat taqafatuhu wa dakhulat ma'rifatuhu anna Rasul al-Karim Muhammadan alaihi salatu wassalam ballagha ma unzila ilaihi min rabbih wa huwa al-Qur'anul Karim. Kata mu'alif di sini, tidak diragukan atau seorang muslim tidak ada yang ragu walaupun dia dalam permasalahan ilmunya itu rendahnya bagaimana, walaupun dalam pengetahuan tentang ilmu agamanya itu lemah, walaupun banyak hal yang terluput dari pengetahuannya, tidak ada keraguan. Orang-orang yang sudah mau yang paling rendah bagaimana posisi agamanya, kemampuannya, selama dia manusia normal, itu tidak akan ragu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyampaikan apa-apa yang datang dari Rabb-nya, yaitu Al-Quran. Nah, ini sebetulnya ada sebuah isyarat dan pembelajaran dari mu'alif kepada kita semua. Kita apabila menghadapi orang-orang yang diharapkan orang tersebut memang ingin mencari kebaikan, entah kawan, rekan kerja, ya, atau sanak saudara, dalam kondisi kita mungkin sudah paham dalam permasalahan-permasalahan tersebut, jangan langsung masuk kepada suatu permasalahan tersebut. Ketika kita ingin diskusi dalam suatu permasalahan dengan orang awam yang butuh penjelasan, di mana orang awam ini mungkin sudah banyak tersyubhat, jangan masuk kepada permasalahan tersebut. Ini haram yahi. Dalilnya sabda Rasul alaihi salatu wasalam seperti ini, enggak boleh yahi. Jangan. Antum atau kita masukkan dulu kepada orang ini kaidah-kaidah yang memang tidak ada akan yang bisa mengingkarinya. Seperti itu. Ini contohnya. Nah, masalah bid'ah atau yang lainnya, sepakati dulu hal-hal yang memang orang ini pasti akan sepakat dengan kita. Pak, kita sepakat gak kalau Al-Quran agama ini telah sempurna, Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Masa ada orang yang mengingkari hal ini? Kan gak ada. Pasti dia akan mengatakan apa? Iya. Nah, Pak, kira-kira Rasulullah itu adalah orang yang paling tahu agama ini atau ada orang lain yang lebih tahu misalnya? Ini kan hal-hal yang orang-orang pasti akan sepakat. Sehingga ketika kita ingin diskusi menyampaikan kepada orang, masukkan dulu hal-hal yang seperti ini, kaidah-kaidah yang jelas disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Bagaimanapun dia, rendahnya dia, kemampuan dia, pemahaman dia dalam permasalahan agama, baru setelah itu masuk kita. Nah, paham ini ya? Sehingga jangan langsung pada poin-poin permasalahan yang ini mungkin memperlelah kita, membuat kita lebih capek untuk menjelaskan seperti itu. Tapi ketika diberi kaidah-kaidah dasar-dasar, enak kemudian setelah itu. Pak, bukannya agama ini milik Allah semata, Allah yang berhak menentukan syariat. Kan enak seperti itu. Orang sebenarnya kan, oh iya betul. Nah, maka di sini mu'alif pun ingin mengajarkan bagaimana juga kita dalam menjelaskan sunnah ini. Ini enak sekali ketika kita berhadapan dengan orang-orang awam yang banyak tersyubhat ya. Nah, dengan hal-hal dalam perkara agama ini. Seperti itu. Wa dzalika li anna al-iman bi anna Allah nazzal Qur'ana ala rasulillah istafahu Muhammad alaihi salatu wassalam wa annahu ballagha ma nuzila alaihi ilaihim kama nazal wa annahu bayyana lin-nas mahtaja ila bayan wa ajaba ala as'ilatihim wa istifsaratihim fi mawdu'at katsirah wa da'ahum ila al-akhdhi bima ja'a bihi min rabbihi min al-wahyi walam yaftur 'anid da'wah ila dzalika hatta iltahaqa birrafiqil a'la. Yang demikian itu artinya tidak ada seorang muslim mahma nazalat manzilatuhu fid din. Tidak ada keraguan seorang kalau dia memang masih muslim, memiliki keimanan dalam hatinya. Bagaimanapun rendahnya dia dalam permasalahan agama ini, artinya pengetahuan dia, tahu dan yakin bahwa Rasulullah telah menyampaikan seluruhnya. Tidak ada yang Allah afan, tidak ada yang Rasulullah khianati dengan ditutup-tutupi. Mengapa? Karena yang demikian itu, bahwa sesungguhnya beriman bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran terhadap Rasulnya yang Allah pilih, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, dan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu telah menyampaikan apa-apa yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kama nazal, yaitu Rasulullah menyampaikan ya apa adanya dari Allah seperti itu, ya Rasulullah sampaikan seperti itu, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Dan juga beliau alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada manusia apa-apa yang dibutuhkan penjelasannya. Dan Rasulullah telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan agama, tentunya di masa beliau alaihi salatu wasalam. Dan rincian-rincian permasalahan, ada beberapa permasalahan yang dirinci dalam beberapa kesempatan-kesempatan yang banyak. Dan Rasulullah telah mendakwahkan mereka untuk mengambil apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah tidak pernah putus asa, tidak pernah bosan, tidak pernah futur dari mendakwahkan yang demikian ini sampai beliau bertemu dengan Rabbnya, sampai meninggal. Inna hadal migdar minal iman, ya, keyakinan kita berimannya kita dengan hal-hal yang ini itu adalah aslun min usuli hadad din. Ini termasuk dari pokok agama ini. Intinya keimanan bahwa Allah itu menurunkan kepada Rasulullah Al-Quran yang dengannya Rasulullah telah menyampaikannya secara sempurna. Ini pada hakikatnya suatu usul pokok. Wa asasuhu alladhi yanbani alaihi kullu ma ba'dahu min wajibat din wa faraidihi. Dan ini adalah asas. Kalau sekarang orang enggak percaya dengan sunnah, bagaimana dia akan percaya dengan wahyu? Nah, coba sekarang kita melihat mungkir sunnah itu yang merasa cukup dengan Al-Quran, pada hakikatnya mereka dusta dengan perasaan kecukupannya itu. Karena kalau mereka mencukupkan dengan Al-Quran jujur, ya pasti mereka akan butuh terhadap sunnah. Kan seperti itu ya. Coba, mereka merasa tidak cukup atau sudah cukup dengan Al-Quran, tidak butuh terhadap sunnahnya Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Loh, Al-Quran ini loh, siapa yang menyampaikan kepada umat manusia? Nah, ya beliau Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kan seperti itu. Dari sini kita mengetahui bagaimana kedustaan orang-orang mungkir sunnah. Dan mereka itu kafir. Orang yang mengingkari sunnah itu kafir. Orang yang tidak butuh terhadap sunnah, kafir. Bilittifak. Dengan kesepakatan para ulama. Orang yang mengingkari bahwa agama ini butuh penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang ini kafir. Wa idza kunna nu'minu hadzal iman, maka apabila kami kita beriman dengan iman ini, wa yajib an nu'min, dan ini juga wajib kita beriman dengan iman seperti ini nih. Ya. Maka kata Syekh, fa aina najidu bayanahu alladhi yatahaqqaqu bihi imtithaluhu alaihi salatu wassalam litilkal awamir ar-rabbaniyah. Maka kata Syekh di sini, di mana akan kita dapatkan ini? Ya. Rasulullah suruh mendakwahkan, perintah mendakwahkan untuk menyampaikan. Coba ayat ini sekarang, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Tanya itu kepada orang-orang mungkir sunnah itu. Bagaimana realisasi dari ayat ini? Coba tanyakan kepada mereka. Nah. Ud'u ila rabbik, ud'u ila sabili rabbika. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk berdakwah. Tanyakan kepada orang-orang mungkir sunnah tersebut. Mana bukti Rasulullah berdakwah? Dengan apa? Kan dengan sunnah-sunnahnya. Kan seperti itu. Iya kan? Nah. Yang anak enggak paham itu, tetapi akhirnya ya jadi paham memang ya. Jadi pahamnya apa? Syubhat ini. Kita kalau sudah membaca yang seperti ini memang tahunya jelas memang. Kok ada orang masih terpengaruh dengan model-model seperti ini? Tapi akhirnya itu tadi kita bisa paham ya tadi. Syubhat. Ini memang hati-hati. Sesuatu yang sudah jelas bagi kita, tapi ada ternyata orang yang mengikuti. Ini syubhat. Nah, bahaya syubhat seperti itu. Makanya kita disuruh untuk menjauh dari syubhat dan ahli syubhat. Nah, maka al-jawab, jawabannya adalah najidu dzalika fi sunnatihi al-mutahharah wa la najidu fi ghairiha. Ini jelas. Maka kita akan dapatkan yang demikian ini dalam sunnahnya yang Allah sucikan, dan kita tidak akan mendapatkan dari selainnya. Tilkallati qayyadallahu laha man syaa'a min ibadihi. Ini sunnah ini yang Allah ikat, Allah jaga sunnah ini dengan siapa? Orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wa hum jahabidatu ulama il muslimin. Mereka adalah jahabidah, ulama-ulama yang luar biasa. Wa hafidhuha wa sanuha min kulli mukhtalin wa kulli ma'nan muzayyafin liyasduqa qawluhu ta'ala wa qawluhu al-haq wa khabaruhu al-musaddaq inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah jaga agama ini melalui perantara siapa? Para ulama jahabidah. Mereka yang menjaga agama ini. Ya, hadis-hadisnya, penjelasan-penjelasannya, tata caranya. Dari setiap apa-apa yang menyelisihi, dari setiap makna yang muzayyaf, yang dipalsukan, diselewengkan. Yang dengan itu cocok firman Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikra Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maka tidak mengherankan, kita lihat ulama ghairu maksumin, ini jelas ulama itu bukan orang-orang yang maksum, tapi ulama itu memiliki manzilah yang tinggi dalam agama ini. Mereka lah orang-orang yang menjelaskan tentang permasalahan agama ini. Nah, sehingga kita bisa lihat para salaf dahulu apabila ingin mengetahui kadar seseorang, itu diuji di tempat tertentu dengan fulan. Coba tanya, bagaimana pendapat dia tentang Al-Auza'i misalnya di negeri Syam? Kalau datang seseorang di negeri Syam, tanya, bagaimana tentang Auza'i? Seperti itu. Kenapa? Karena orang yang ingin merusak agama ini, ya, itu tidak langsung kemudian agama ini dirusak. Enggak. Ini jelas sekali, kentara sekali kemungkarannya. Tetapi mereka akan jatuhkan dahulu para ulamanya. Nah, kalau para ulama ini sudah dijatuhkan, kedudukannya jatuh di tengah umat, ya, ulama ini sudah tidak dipercaya oleh umat, nah, gampang untuk kemudian mereka memasukkan ajaran-ajarannya. Seperti itu. Makanya Syiah Rafidhah, pertama kali yang dijatuhkan adalah siapa? Para sahabat. Kenapa? Mereka pembawa agama ini. Seperti itu. Kalau sahabat sudah tidak dipercaya, gampang. Ini ajarannya Al-Quran yang ada kurang. Sepertiganya hilang. Kenapa itu para sahabatnya seperti itu? Nah, ajaran seperti ini salah. Kenapa? Ini, ajaran ini, yang meriwayatkan ajaran ini, sahabat itu loh. Abu Hurairah, siapa dia itu? Ini Abu Hurairah ini, makanya Kak Antum bisa lihat, bagaimana ahlul bid'ah dan orang-orang yang ingin merusak agama ini, yang pertama kali dijatuhkan itu adalah para pembawa agama ini. Mulai dari kalangan sahabat sampai ulama sekarang. Gak bisa semuanya, sebagiannya. Nah, Syekh Rabi dijatuhkan. Nah, ini orang keras, gak punya hikmah. Seperti itu. Syekh Mu'ad bin Hadi dijatuhkan. Syekh Ubaid al-Jabiri dijatuhkan. Maksud dari ini, kalau orang sudah gak percaya terhadap ulama umat, ya enak. Kalau dia gak percaya, dari siapa? Itu fatwa Syekh Ubaid al-Jabiri. Ya kalah orang ini. Kan seperti itu. Nah, mengapa? Karena mereka, para ulama itulah yang menjaga agama. Nah, bagaimana kita bermanhaj? Bagaimana kita mensikapi, menjaga agama ini? Coba ya, luar biasa emang. Kalau gak ada ulama-ulama seperti itu, ajaran-ajaran Rasulullah dalam mensikapi ahlul batil, hilang. Nah, hilang itu. Sebagian sunnah dari Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan orang-orang batil. Hilang itu hadis Rasulullah SAW ketika misalnya menjarah tentang orang khawarij. Seperti itu. Rasulullah mengatakan, lain adraktuhum la'atulannahum qatala'at. Kalau seandainya aku mendapati orang-orang khawarij ini, aku akan bunuh mereka sebagai nama kaum Ad dahulu dibinasakan oleh Allah SWT. Hilang ini. Jarah wa ta'dil hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya ingin menjelaskan nasihat, dalam rangka nasihat. Seorang wanita ingin menikahi laki-laki, ada dua pilihan. Nah ini kan termasuk sunnahnya Rasulullah. Kan seperti itu ya. Katanya ama Abu Jaham fasalukun la malalahu atau la yadu asahu an atikihi. Nah, Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya, dia suka mukul. Seperti itu. Ama Abu Sufyan rajulun salukun la malalahu. Yang satunya orang fakir. Ini kan sunnah. Bagaimana ketika kita butuh untuk menjelaskan orang dalam rangka nasihat, yang disebutkan ini hanya kejelekan-kejelekannya saja. Ini sunnahnya Rasul. Coba untuk bayangkan kalau tidak ada para ulama seperti itu. Dengan syubhat apa? Al-insaf. Bersikap adil. Ini syubhatnya al-batil ya. Muazanah. Harus seimbang. Gak boleh ya sih nyebutkan kejelekannya orang saja. Harus muazanah, harus seimbang. Kalau nyebutkan kejelekan orang, ya sebutkan kebaikannya. Nah, ini zaman-zaman kemarin, Ihya Turats, Safar Al-Hawali, Abdul Khaliq, dan yang lain-lainnya. Nah, ketika Syekh Rabi, termasuk Malik bin Syekh Muhammad Aman Al-Jami, mentahzir umat dari kejelekan orang-orang ini. Ini orang gak adil ini, yang disebutkan kejelekannya. Sementara mereka memiliki kelebihan, memiliki kebaikan yang banyak. Ini orang hasad ini. Nah, memang tadi itu para sahabat itu tadi gak punya kebaikan apa? Rasulullah gak paham. Coba antum bayangkan, luar biasa. Kalau gak ada orang, para ulama seperti itu yang Allah jaga agama dengan mereka, hilang itu. Man hajjar wa ta'adili. Tapi yang lucu, mereka kan katanya suruh adil ya, al-bitahiniyah, harus sebutkan jarahnya kejelekan, ya kan, kebaikan juga. Katanya ini apa? Adil. Berarti dua-duanya harus sebutkan. Lah kenapa mereka enggak menyebutkan kejelekannya? Ya sudahlah, anggap ikuti caranya mereka. Ya sudah, syekhnya kamu ini kamu sebutkan kok kebaikannya. Berarti enggak adil. Kan punya kejelekan, harus adil, sebutkan juga kejelekannya. Nah, kenapa gak disebutkan? Paham ini ya? Artinya mereka itu dusta dalam permasalahan harus adil itu hanya pada maksud-maksud tertentu. Bisa kita bayangkan kalau sekelas orang-orang para ulama kita ini yang masih hidup ataupun yang sudah mati, yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah rahmati semuanya, tidak ada, habis itu. Sebagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa dzikru al munazzal al mahfuz wal Quran bidarajatil ula. Kata saya di sini, dzikru al munazzal al mahfuz, yaitu Al-Qur'an ini pada derajat pertama. Kan di sini disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra dan kami yang menjaganya. Maka kata Syekh, adzikru di sini al-munazzal yang diturunkan, al-mahfudz yang dijaga itu yang dimaksud dalam derajat pertama adalah Al-Qur'an. Waqad hafidhahullahu bima syaa wa kaifa syaa. Dan sungguhnya Allah telah menjaga Al-Qur'an ini bima syaa, dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Wa kaifa syaa, dan dengan tata cara yang Allah kehendaki. Wa tadkhulu sunnatu fi umumi dzikri fi darajati tsaniyah. Ayat ini Allah menjaga Al-Quran, itu masuk pertama Al-Quran yang dimaksud, dan juga adzikra yang dimaksud itu adalah sunnah. Berarti artinya bisa dimaksudkan di sini, dan juga kami yang menurunkan as-sunnah dan kami yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat yang kedua. Inda tahqiq wa in'amin nazar. Kata Syekh di sini, kalau kita mau betul-betul memperhatikan, kalau kita mau teliti, as-sunnah ini masuk ke dalam maknanya seperti itu. Karena memang Al-Quran yang dijaga oleh Allah itu kan bukan hanya Al-Quran tulisan ayat-ayat lembar-lembar itu saja, kan bukan? Bukan hanya lafad per lafadnya saja, tetapi juga apa? Makna-maknanya. Dan ini yang jauh lebih penting. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menjamin bahwa makna-makna Al-Qur'an, penjelasan-penjelasan Al-Qur'an itu juga terjaga. Melalui apa? Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Dari sini kita bisa mengetahui betapa jerih payah para ulama hadis mengumpulkan sanad, memelihara sanad, menjaga sanad, memiliki sanad, ini perjuangan yang luar biasa. Mungkin kita sekarang tidak terlalu peduli dengan sanad hadatsana fulan an fulan an fulan. Tapi para ulama hadis yang paham tentang betapa mahalnya ilmu ini, sampai sekarang walaupun sanad ini sudah terputus, hadis ya, ilmu riwayah sudah terputus, tetapi mereka masih paham, masih terus hadis sanad ini dijaga atau dihafal, diajarkan, karena memang dengan sanad ini agama ini terlihat. Nah, bisa dibayangkan perjuangan mereka yang luar biasa dalam menjaga agama ini. Tentunya Allah akan menjaga agama ini jelas, tetapi melalui perantara orang-orang tersebut yang sebagiannya itu sampai meninggal dalam rangka menjaga sanad ini. Kehabisan bekal, kemudian kehabisan minum kencingnya sendiri dan yang lainnya. Makanya di sini kalau kita ingin menghargai para ulama, coba masuk ke dalam ilmunya mereka. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengukur kadarnya kita dengan mereka. Kita ini sejauh mana kedudukannya dengan mereka. Nah, luar biasa. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Di beberapa tempat itu ikhwan kita Salafin membuat aturan, karena memang luar biasa, memang artinya terkadang mengganggu. Bagi ummahat dan akhwat, silahkan bawa anak dengan syarat bisa menjaganya. Yang kira-kira tidak bisa menjaganya, jangan membawa anak-anaknya ke tempat taklim. Ada itu aturan di beberapa tempat seperti itu. Nah, ya antum para suami membantu mengingatkan ummahat ketika taklim untuk bisa anak-anaknya itu dipegang seperti itu. Nah, terkadang maksud itu ada pada beberapa kata ini tidak terdengar. Nah, ini sayang. Ada pertanyaan, apakah rinci dan lengkapnya Al-Quran menafikan As-Sunnah? Bagaimana klaim ingkar Sunnah? Ini telah lewat, telah kita jelaskan penjelasannya barusan. Bahwa Al-Quran itu lengkap, itu jelas. Tetapi lengkapnya Al-Quran itu kan, Al-Quran modelnya bermacam-macam. Ini kan kitab suci. Ya, kitab yang luar biasa. Nah, yang singkat tapi padat, sehingga di situ adalah ada dalam Al-Quran yang sifatnya dalil-dalil itu umum, yang penjabarannya ada pada As-Sunnah. Ada yang sifatnya sudah rinci, tetapi dalam Al-Quran itu sendiri dimansukh. Nah, sehingga di sini sudahlah, orang itu kalau mau jujur berpegang teguh dengan Al-Quran, pasti otomatis berpegang teguh dengan Sunnah, karena sekian banyak ayat dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan As-Sunnah. Apakah ilham masih didapatkan oleh orang pada masa sekarang ini? Ilham, kalau yang dimaksud di situ ilham dari sisi bahwa Allah yang penyampaian yang sifatnya bukan syariat, itu masih ada sampai sekarang, bukan hanya kepada manusia. Nah, tetapi bahkan kepada hewan-hewan pun misalnya. Nah, bagaimana hewan ini berbuat, itu dapat dari mana? Emang mereka langsung sendiri seperti itu? Tidak, ini kan ada yang memberikan apa namanya pengajaran atau ilham seperti itu. Wahyu, yang dimaksud wahyu di sini adalah wahyu, yaitu bahasa yang bagaimana lebah ini Allah wahyukan kepada lebah ini. Nah, itu termasuk bagian dari ilham yang sampai sekarang masih ada. Ya, orang berbuat seperti ini dan yang lainnya, akhirnya semua itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takdir atau kauniyah seperti itu, sunnah kauniyah. Nah, baik. Jam 11.41. Baik, kita lanjutkan sebentar. Qala al-Malik rahimahullahu taala, as-sunnah hiyal hikmah. As-sunnah itu adalah hikmah. Dalam beberapa ayat disebutkan atau ada penyebutan kata-kata al-hikmah. Nah, wa qad dzakara Allahu al-hikmata fi 'adidin min ayatil kitabil aziz makrunatun bil kitab wa mimma la syakka fihi. Annal murada bil hikmah fitilkal ayat al musyar ilaiha kulliha as-sunnah an-nabawiyyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz al-hikmah. Hikmah itu artinya banyak memang. Bisa diartikan hikmah adalah wada'u syai' fi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini termasuk hikmah. Makna hikmah di antaranya ini. Tetapi dalam Al-Quran banyak disebutkan lafaz hikmah makrunatun bil kitab, beriringan dengan penyebutan Alkitab. Nah, yang tidak diragukan bahwa maksud dari hikmah di sini yaitu tentunya sunnah nabawiyah. Wa min tilkumul ayat qauluhu ta'ala. Di antara ayat-ayat yang di situ ada penyebutan lafaz hikmah yang bergandengan dengan penyebutan kata-kata Alkitab. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ini doanya Ibrahim dan Ismail ketika selesai membangun Ka'bah, berdoa, ya Rabb, utuslah kepada kaum ini nanti seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Nah, berarti mengajarkan Alkitab dan Sunnah. Wa qawli ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang kaum mukminin ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang di mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mentazkiyah izakihim, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Nah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan firman Allah, wa anzalallahu alaika alkitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah menurunkan kepada engkau Alkitab dan hikmah. Ini Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak. Dan firman Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa manzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Wa qala subhanahu, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati lai wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Banyak ayat yang di situ menyebut tentang penyebutan al-hikmah yang memang ternyata al-hikmah ini digandengkan dengan Al-Qur'an. Tidak mengherankan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan apa? Innama utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Persis. Sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan apa-apa yang sepertinya. Nah, persis seperti Al-Qur'an. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa as-sunnah, yaitu apa as-sunnah? Apa kepersisan antara Al-Quran dan sunnah? Sama-sama hujjah yang harus suatu dalil yang dipakai untuk hujjah. Yang dengannya kita beramal, sama-sama diamalkan. Seperti itu. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kita berikutnya insya Allah. Pada ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Ini ada pertanyaan. Tolong jelaskan beberapa penyimpangan dari MTA, Majelis apa? Tafsir Al-Qur'an, ya. Dan bagaimana cara membantahnya? Ya, tadi itu sudah. Anda sudah banyak tahu semua penyimpangan-penyimpangan MTA. Intinya mereka mengingkari apa-apa yang datang dari penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang halal dan haram, tentang cara ibadah, kaifiyah ibadah, dan yang lainnya. Nah, bagaimana cara membantahnya? Yang pertama, ana tidak menganjurkan untuk masing-masing kita kalau ketemu orang tersebut untuk berdebat dan membantahnya. Jangan. Nah, tetapi kalau memang sudah ada, entah itu berupa tulisan atau artikel, membantahnya bagaimana ya, tadi itu. Nah, kita kembalikan kepada bahwa permasalahan Al-Qur'an kan MTA ini isinya orang-orang yang mengingkari sunnah ya. Nah, bagaimana cara membantahnya? Ya, nah, tanya ke antum. Ana barusan sudah panjang lebar lumayan penjelasan tentang masalah ini. Gimana Abu Nawfal? Ketemu orang mungkir sunnah, nggak apa-apa makan apa misalnya katanya anjing ya atau apa misalnya, gimana cara membantahnya Abu Nawfal? Kenapa? Nah, Al-Quran itu keliru atau bagaimana? Salah kalau Al-Quran itu dipahami sendiri gitu. Iya. Ya nanti dia bisa akan bisa menjawab, oh enggak, Al-Quran itu sudah sempurna. Kesempurnanya bisa di kita bisa memahami karena sudah jelas Al-Quran itu. Ini berarti membuka peluang lagi orang untuk Nah, cara membantahnya gimana? Ah, Bu Miftah. Benar. Yang benar, nah. Yang tahu tafsir Al-Qur'an adalah Rasulullah. Sunnah Rasulullah adalah tafsir dari Al-Qur'an. Hah? Nah, katanya orang ini, ana juga pedoman, punya pedoman, ana punya kaidah. Nah, gimana cara membantahnya ini orang-orang seperti itu? Nah, sebentar. Siapa yang bisa? Simpel aja jawabannya sudah. Nah, Abu Umar sudah gatel ini, bantah semua ini kan. ini bisa. Nah, tanya dulu mereka. Ini Al-Qur'an ini turun nih siapa yang paling tahu orang siapa? Nah, seperti itu. Atau ya betul itu, betul. Tapi ana ada maksud lain atau ada hal lain yang sebetulnya enggak usah repot-repot kita membantahnya mereka. Hah? Apa? Itu hikmah itu kan cara. Bukan. Dokter dia. Gimana? Apa katanya? Enggak dengar ana suara antum, enggak dengar. Atau yang di depannya estafet menyampaikan. Gimana? Apa tadi kata Dr. Rudy, gimana? Nah, sampai ayat wa ma atakumur rasul, bahwa suruh mereka untuk bagaimana cara membantah orang-orang ingkar sunnah. Ya, belajar Al-Qur'an dengan jujur itu. Coba baca Al-Qur'an semuanya. Sampai kepada ayat yang seperti ini. Nah, gimana kamu ini? Mau up diapain di ayat ini? Kan seperti itu. Ya, diantaranya itu. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Nah, ini. Apa-apa yang datang dari Rasulullah, ambil. Gimana, Pak? Ini, Pak. Kalau orangnya memang jahil ingin mencari kebenaran, ya dengan bahasa yang lembut. Kalau orang ini memang model-model ngengkel, tukang anu. Nah. Seperti itu. Jadi bawakan ayat-ayat yang seperti itu. Perintah kita untuk mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti aku. Ikuti Rasulullah. Gimana ini? Penjelasannya gimana? Ikuti Rasulullah itu gimana? Nah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu. Tidak layak bagi seorang mukmin dan seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan perkara, ini mau dikemanakan? Nah, dan jawaban yang tadi disebutkan oleh Abu Umar. Jadi gitu bantahannya ya. Nah, ini Al-Quran yang paling tahu Rasulullah, diturunkan kepada Rasulullah. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat memerintahkan kita untuk ikut Rasulullah. Oh iya, itu ketika hidup. Nah, berarti Al-Quran sampai sekarang ada ayatnya tidak berlaku. Nah, berarti gitu konsekuensinya. Iya kan? Kalau kata mereka, oh iya itu ikut ketika Rasulullah hidup. Oh, berarti ada ayat Al-Quran yang menurut Anda sekarang ini sudah tidak berlaku. Tapi Anda tidak menganjurkan antum untuk berdebat dengan orang. Nah. Baik. Ilahuna darsuna wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.